Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya terakhir tentang mubtada dan khabar. Masih termasuk pada isim-isim yang marfu', yang ketiga yakni mubtada, kemudian yang keempat yakni khabar. Jadi pembahasannya dijadikan satu atau bersama-sama karena saling terkait antara mubtada dengan khabar. Kemarin sampai pada mubtada ya, mubtada yang mubmar, mubtada yang berupa dhamir. Jadi mubtada yang berupa dhamir atau mubmar ada 12, yakni ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, kemudian huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Ini jadi ada 12 dhamir yang bisa menjadi mubtada. Kemudian sudah dijelaskan untuk yang ana dari contoh itu ya, ana qaimun dan nahnu qaimuna. Kemudian yang berikutnya di halaman 250. Qala al-muallifu wa ma ashbaha dhalika wa ma alladhi yabqa indana asharatun. Muallif menyatakan dan apa-apa yang serupa dengan itu, contoh-contoh yang lain yang serupa dengan itu, yakni ana qaimun dan nahnu qaimuna. Kemudian apa yang tersisa pada kita ada 10. Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini contoh ya untuk melengkapi pada mubtada yang mubmar. Anta ya, anta qaimun, engkau ya, berdiri, engkau seorang laki-laki ya, berdiri. Ya, kemudian perhatikan di sini i'rabnya an. Ya, dhamiru raf'in munfasilun. Ya. Munfasilun ya. Dhamiru raf'in munfasilun. Dhamir rafa' yang munfasil. Di sini disebutkan hanya lafaz an. Ya, bukan anta. Ya, jadi perhatikan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini adalah an. Dari anta yang disebutkan lafaznya hanya an-nya saja. Ta-nya tidak termasuk. Ya, nanti akan ada penjelasan sesudahnya insyaallah. Ya. Jadi an dhamir raf'in, dhamir rafa', ya, munfasilun yang munfasil, ya, artinya dia bisa berada di awal kalimat, ya. Kemudian mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, ya. An huruf akhirnya sukun, ya. An nunnya disukun. Ini sehingga dia mabni dengan sukun. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', bilib tidai. Kenapa dikatakan fi mahalli raf'in bilib tidai? Dengan sebab dia ibtida, ada di permulaan. Artinya dia menjadi mubtada'nya. Ini. Wa ta'u, nah ini ya. Kemudian ta'nya pada anta, tadi an-nya adalah dhamir rafa' munfasil. Kemudian ta'nya apa? Harfu khitabin lil wahidi. Ta' pada anta adalah huruf khitab. Jadi huruf khitab adalah huruf yang digunakan untuk mukhatab, untuk lawan bicara, untuk orang kedua. Ini. Lil wahidi, untuk satu orang laki-laki. Ya, ta yang di fathah ya, ini harfu khitab. Jadi huruf yang digunakan untuk lawan bicara, untuk orang yang diajak bicara. Kemudian kalau ta-nya di fathah tadi, ini untuk wahid, satu orang laki-laki. Ini. Jadi yang dhamir hanya lafaz an-nya saja. Adapun ta itu harfu khitab. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Karena di sana ada dua pendapat tentang hal ini. Ada yang menyatakan dhamirnya ya anta secara keseluruhan, tapi ada yang menyatakan dhamirnya hanya an-nya saja. Ini ya. Kemudian ta itu harfu khitab. Yang berikutnya, qaimun khabarul mubtada'i. Qaimun ini khabar dari mubtada. marfu'un bil mubtada'i, dia marfu' dengan sebab mubtada'nya tadi. Ya, dengan sebab mubtada' sebelumnya tadi. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Qa'imun. Contoh yang berikutnya, anti qa'imatun untuk muannas. Anti, kamu seorang perempuan, berdiri, ya. An dhamirun munfasilun. An dhamir munfasil. Ya, sama seperti sebelumnya, ini dhamir rafa'. Tapi di sini cukup disebutkan dhamir munfasilun, dhamir munfasil. Dan hanya pada lafaz an saja, ya. An dhamirun munfasilun. An adalah dhamir munfasil, mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', lil ibtida'i, karena ibtida', karena dia ada di permulaan sebagai mubtada. Wa ta'u harfu khitabin lil wahidati, ta'nya adalah huruf khitab, ya, untuk orang kedua yang diajak bicara. Kemudian lil wahidati, untuk satu orang perempuan, wahidah, ada ta' ta'nits di sini, ya, menunjukkan mu'annas, satu untuk satu mu'annas, satu orang perempuan. Dan di situ ta'nya di kasrah, anti, ya, ta' yang di kasrah lil wahidati, untuk satu orang perempuan. Kemudian qa'imatun khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada', marfu'un bil mubtada'i, dia marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya, antuma qa'imani, kamu berdua berdiri, untuk laki-laki. Ya, mana yang menunjukkan kalimat ini untuk laki-laki? Pada lafad qa'imani. Ini lafad muzakkar. Ya, kalau antuma, bombernya sama antara muzakkar dengan mu'annas. Tetapi untuk qa'imani, nanti akan berbeda dengan yang mu'annas. Sehingga di sini, qa'imani, ini musanna untuk muzakkar. Dijelaskan i'rabnya oleh asy-syekh, an dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. An adalah dhamir munfasil, mabni, ya, keadaannya tetap dengan sukun pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada. Ya, jadi bisa disebut dengan ini mubtada'un, atau pada i'rab sebelumnya tadi disebut dengan lilibtida'i. Ya, sama maksudnya. Dia berada di permulaan, dia sebagai mubtada. Wa ta'u harfu khitabin. Kemudian ta'nya pada antuma, ta'nya adalah huruf khitab. Sama dengan sebelumnya, ta' itu adalah huruf khitab untuk lawan bicara, untuk orang kedua atau yang diajak bicara. Ini. Wal mimu wal alifu alamatu tafniyati. Kemudian mim dan alif pada antuma, an, kemudian ta', kemudian ma, mim dan alifnya tadi, itu sebagai tanda mu'annas. Tanda musanna, afwan, alamatu tasniyati, tanda musanna, tanda untuk jumlah dua. Jadi antuma, kamu berdua. Ini. Kemudian wa qa'imani, qa'imani khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i, khabar dari mubtada', dia marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya dengan alif, niyabatan 'anil dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Ya. Wan-nunu 'iwadun 'ani tan wan-nunu 'iwadun 'ani tanwini fil ismil mufradi. Nun pada qa'imani, nun itu sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Contoh yang berikutnya, antuma qa'imatani. Ini yang membedakan tadi, kalau yang kalimat sebelumnya untuk muzakkar qa'imani. Kemudian di sini qa'imatani untuk mu'annas, perempuan. Kalau bombernya sama, antuma. Ya, tapi tadi khobar itu menunjukkan itu untuk mu'annas. Dijelaskan i'rabnya di sini. An dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. An adalah dhamir munfasil, mabni dengan sukun, pada tempat rafa', sebagai mubtada'. Wa ta'u, ta'nya pada antuma adalah harfu khitabin, huruf khitab. Wal mimu wal alifu alamatu tasniyati, mim dan alif itu sebagai tanda musanna, tanda untuk dua, menunjukkan jumlah dua. Kemudian qa'imatani khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i, qa'imatani ini khobar dari mubtada, dia marfu dengan sebab mubtada tersebut. Wa alamatu raf'ihi niyabat wa alamatu raf'ihi al-alifu. Ini terlewatkan. Tanda rafa'nya adalah dengan alif. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Terlewatkan di sini ya. Tanda rafa'nya adalah alif. Niyabatan anil dhammati. Begitu ya. Sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Isim musanna, rafa'nya dengan alif. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nun sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Jadi kalau pada isim mufrad itu diakhiri dengan tanwin, adapun pada musanna itu diakhiri dengan nun tersebut. Qa'imani, qa'imatani, seperti itu. Pada contoh yang berikutnya untuk jamak, antum qa'imuna. An dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. An adalah dhamir munfasil mabni dengan sukun pada tempat rafa' sebagai mubtada. Wa ta'u harfu khitabin. Ta'nya pada antum adalah huruf khitab untuk orang kedua. Wal mimu alamatul jam'i. Mim pada antum, mim yang di akhir yang sukun, itu adalah tanda jamak. Mimnya sebagai tanda jamak. Ini antum. Jadi dhamirnya hanya an, kemudian ta huruf khitab, kemudian mimnya tanda jamak. Kemudian qa'imuna khabarul mubtada'i marfu'an bil mubtada'i. Khabar dari mubtada, dia marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi al wawu. Tanda rafa'nya dengan wawu. Niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudhakkar salim. Jamak mudhakkar salim, rafa'nya dengan wawu. Wa nunu 'iwadun 'ani tanwini fil ismil mufradi. Nun sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Yang berikutnya, antunna qa'imatun. An dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ini tidak ada alif lam ya mestinya. Bukan al mubtada'u, tapi mubtada'un. Al alif lamnya dihilangkan. Jadi an dhamir munfasil mabni dengan sukun fi mahalli raf'in, pada tempat rafa' mubtada'un, mubtada'. Alif lamnya dihilangkan. Wa ta'u, kemudian ta'nya harfu khitabin, adalah huruf khitab. Wa nunu alamatu jam'in niswati. Nunnya sebagai tanda jamak mu'annas, jamak nisa atau niswah, jamak perempuan. Antunna, annya dhamir, ta'nya huruf khitab, kemudian nunnya tanda jamak mu'annas atau jamak niswah, perempuan. Kemudian qa'imatun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Khabar dari mubtada, dia marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak fi akhirihi, pada huruf akhirnya. Jamak qa'imatun, jamak mu'annath salim, rafa'nya dengan dhammah. Tanda aslinya. Ini qa'imatun ini. Yang berikutnya, huwa qa'imun, huwa dhamiru raf'in munfasilun. Huwa adalah dhamir rafa', dhamir untuk rafa' atau dhamir yang berada pada tempat rafa'. Munfasilun, dhamir yang munfasil, yang bisa berada di awal kalimat, lafadznya berdiri sendiri, tidak bersama dengan kata yang lain. Mabniyun alal fathi, ini mabni dengan fathah. Huwa huruf akhirnya fathah, maka dia keadaannya tetap dengan fathah tersebut. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Ini juga alif lamnya dihilangkan ya. Mubtada'un, tidak ada alif lam, kemudian huruf akhirnya tanwin ya. Mubtada'un sebagai mubtada. Salah cetak, salah tulis. Wa qa'imun, kemudian qa'imun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Qa'imun khabar dari mubtada, marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirihi. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Yang berikutnya, huma qa'imani, mereka berdua berdiri. Dan huma qa'imatani, mereka berdua perempuan berdiri. Kalau yang tadi untuk laki-laki. Qa'imani. Yang kedua ini qa'imatani untuk perempuan. Huma dhamiru raf'in. Huma adalah dhamir rafa'. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Ya. Huma huruf akhirnya alif. Alif lazimnya dengan sukun, ya. Sehingga dia mabni dengan sukun tersebut. Fi mahali raf'in, pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada. Qa'imani khabaru mubtada'in atau khabarul mubtada'i. Ya. Dengan alif lam kali ini ya. Khabarul mubtada'i. Khabar dari mubtada' tersebut marfu'un bil mubtada'i, marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya dengan alif, niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu mutsannan, karena dia itu adalah mutsanna. Qa'imatani kama qulna fi qa'imani, untuk qa'imatani sebagaimana yang kami katakan pada qa'imani. Jadi sama. Termasuk dhamirnya sama. Kemudian penjelasan khabarnya yaitu qa'imani sama dengan qa'imatani. Hanya yang membedakan tadi qa'imani untuk mudzakkar, qa'imatani untuk muannatsnya. Yang berikutnya hum qa'imuna. Hum dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni. Dhamir munfasil mabni dengan sukun. Fi mahali raf'in mubtada'un, pada tempat rafa' sebagai mubtada. Wa qa'imuna khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Khabar dari mubtada, dia marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu, niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Contoh yang terakhir, hunna qa'imatun, ya, mereka para perempuan berdiri. Hunna dhamirun munfasilun, dhamir munfasil, mabniyun 'alal fathi, mabni dengan fathah, fi mahali raf'in, pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada. Wa qa'imatun khabarul mubtada'i, qa'imatun khabar dari mubtada, marfu'un bil mubtada'i, marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, jamak muannats salim, tanda rafa'nya dengan dhammah, ini tanda yang asli. Ini contoh tambahan untuk melengkapi pada pembahasan tentang mubtada yang mudmar atau mubtada yang berupa dhamir. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak ada, kita lanjutkan. Dan ini sebenarnya juga hampir sama dengan pembahasan sebelumnya atau pada contoh-contoh i'rab sebelumnya. Ya. Yeah. Tadribun 'alal i'rabi. Tadrib itu latihan. Ya, latihan pada i'rab. Taqulu, engkau katakan. Ya, ini ya. Bandingkan kedua kalimat ini ya. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Qama Zaidun. Zaid berdiri, sudah berdiri. Makna secara umum sama ya. Makna secara umum tetap sama. Zaid berdiri. Walaupun kalau dirinci, tentunya ada perbedaan. Ya. Qoma kan fi'il terkait dengan waktu dan seterusnya. Itu kalau dirinci. Tapi keumuman itu sama. Zaid berdiri gitu ya. Kaifa tu'ribu Zaidun? Bagaimana engkau meng-i'rab Zaidun ini? Ya. Pada dua kalimat ini. Jawabannya, Zaidun fil jumlatil ula, pada kalimat yang pertama, mubtada'un, sebagai mubtada'. Marfu'un bilibtida'i, dia marfu' dengan sebab ibtida', dengan sebab tadi dia ada di permulaan, maka dia menjadi mubtada, ya, sehingga dia marfu', sebabnya itu ya, Zaidun qa'imun, itu yang pertama ya. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya, dibaca Zaidun. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Zaidun fil jumlatil tsaniyati, Zaidun pada kalimat yang kedua, fa'ilun marfu'un. Dia fa'il dan marfu'. Dia fa'il, maka dia marfu' bi dhammati dhahirati, dengan dhammah yang tampak. Ya, pada kalimat yang kedua, qama Zaidun. Di situ Zaidun dengan dhammah, dia marfu'. Tapi kedudukannya apa? Fa'il. Berbeda dengan yang pertama, mubtada. Limadha, kenapa? Wakilahuma marfu'un, dan keduanya itu marfu'. Kenapa demikian? Padahal keduanya itu marfu'. Kenapa yang pertama mubtada, yang kedua fa'il, padahal kedua-duanya sama-sama marfu'? Li'anna Zaidun al-ula, karena Zaid pada kalimat yang pertama, Zaidun pada kalimat yang pertama, khaliyatun minal awamilil lafziyati, dia bebas terlepas dari amil-amil lafzi. Zaidun qa'imun, tidak ada amil lafzi di sini yang secara lafaz tampak, tidak ada. Dia langsung di awal kalimat Zaidun, tidak ada yang mendahuluinya. Yang namanya amil itu yang mendahului, yang sebelumnya. Di sini tidak ada. Amma tsaniyatu, adapun yang kedua, sabaqaha amilun lafziyun. Yang kedua, qama Zaidun, dia didahului oleh amil lafzi. Apa? Wa huwa al-fi'lu, yakni dia itu adalah fi'al. Didahului apa? Qama. Qama Zaidun. Zaidun di sini didahului oleh fi'al. Ini amil lafzi. Amil ini tampak ada lafadznya, qama, ada lafadz fi'il ini. Sama-sama marfu', tetapi berbeda. Yang satu mubtada, yang satu fa'il. Kenapa? Karena perbedaan amil. Keadaan amilnya. Yang satu tidak ada amil lafzi sama sekali. Yang satunya didahului oleh amil lafzi, yakni fi'il. Ini ya. Baik, yang berikutnya nanti kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan tadrib alal i'rab pada contoh yang berikutnya. Az-Zaidani qa'imani, dua orang Zaid, dua orang yang bernama Zaid itu berdiri. Az-Zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, mubtada marfu' dengan sebab ibtida', berada di permulaan. Ini wa 'alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya adalah alif, niyabatan anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musanna, karena dia adalah musanna. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi, dan nun itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Qa'imani khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada', marfu'un bil mubtada'i, marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Dia marfu' dengan sebab mubtada'nya tadi. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati, tanda rafa'nya dengan alif sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musanna, karena dia adalah musanna. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini, dan nun itu sebagai pengganti dari tanwin. Contoh yang berikutnya, az-zaiduna qa'imuna, para Zaid, orang-orang yang bernama Zaid itu berdiri. Az-Zaiduna mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati, tanda rafa'nya dengan wawu sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini, dan nunnya adalah pengganti dari tanwin fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Qa'imuna khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada' tersebut. Marfu'un bil mubtada'i, marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah wawu. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi, dan nun itu sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Contoh yang berikutnya, Zaidun akhuka, Zaid adalah saudaramu. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Zaid mubtada' marfu' dengan sebab ibtida', berada di permulaan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Akhuka, akhu khabarul mubtada'i. Jadi pada akhuka yang menjadi khabar dari mubtada' pada lafaz akhu, marfu'an bil mubtada'i, dia marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Tanda rafa'nya dengan wawu sebagai ganti dari dhammah. Kenapa rafa'nya dengan wawu? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia itu termasuk dari isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima, salah satunya adalah akhuka. Rafa'nya dengan wawu. Kemudian akhu itu mudhafun mudhaf. Sehingga berlaku tadi rafa'nya dengan wawu, syaratnya dia mudhaf. Salah satu syaratnya itu mudhaf. Kemudian al-kafu, kafnya pada akhuka, mudhafun ilaihi, kaf sebagai mudhaf ilaih. Mabniyun alal fathi, dia mabni dengan fathah, fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Karena tadi dia menjadi mudhaf ilaih, fi mahalli jarrin. Kemudian, kenapa mabni? Karena dia dhamir. Kaf ini dhamir, dhamir muttasil, termasuk yang mabni. Ini. Contoh yang berikutnya, ana qa'imun. Ana dhamirun munfasilun, dhamir munfasil. Mubtada'un, sebagai mubtada', mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Qa'imun, khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Khabar dari mubtada', dia marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Nahnu qa'imuna, nahnu mubtada'un mabniyun 'ala dhammi. Mubtada' mabni dengan dhammah, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', lilibtida'i. Lilibtida'i, karena ibtida', karena sebab ibtida'. Qa'imuna, khabarul mubtada'i marfu'un bil ibtida'i. Marfu'un bil mubtada'i, bukan ibtida', tapi mubtada', Qa'imuna khabarul mubtada'i, dia khabar dari mubtada' tersebut. Marfu'un bil mubtada'i, marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Dibenarkan ini. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya al-wawu, adalah wawu niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jam' mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'ani tanwini, dan nunnya adalah pengganti dari tanwin fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Anta qa'imun, an, ini dhamirnya an. Dhamiru raf'in munfasilun, adalah dhamir rafa', munfasil. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', lil ibtida'i, karena sebab ibtida', karena sebab ibtida', permulaan. At-ta'u, ta'nya apa? Harfu khitabin. Atau di sini harfu khitabil wahidi. Huruf khitab untuk wahid, satu orang laki-laki. Huruf khitab untuk orang kedua atau lawan bicara. Ini al-wahid, satu orang laki-laki. Qa'imun, khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Khabar dari mubtada' marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya. Yaqulu rajulu libnatihi. Yaqulu rajulu libnatihi. Orang itu berkata kepada putrinya. Ibnatun, Jadi kalau ibnun anak laki-laki, perempuannya ibnatun. Atau bintun. Jadi ada dua lafaz, bintun atau ibnatun. Ini ya. Putri, anak perempuan. Libnatihi, kepada anak perempuannya. Anti qa'imatun, kamu berdiri. An, dhamirun munfasilun, dhamir munfasil. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', lil ibtida'i, karena sebab ibtida'. karena dia ibtida, ada di permulaan. At-ta'u ta'nya, ta' yang dikasrah untuk anti, ta'nya dikasrah. Harful khitabin lil wahidati, adalah huruf khitab untuk satu orang perempuan. Wahidati, satu orang perempuan. Qa'imatun, khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Ini juga diluruskan, dibenarkan. Ya. Qa'imatun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Khabar dari mubtada' dia marfu' bil mubtada'i, dengan sebab mubtada' tersebut. Jadi beda antara mubtada' dan ibtida'. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Berikutnya, antuma qa'imatani. Qa'imatani ini mu'annath, ada ta'nya. Qa'imatani an dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni, dhamir munfasil mabni dengan sukun, fi mahali raf'in, pada tempat rafa, mubtada'un sebagai mubtada. Wa ta'u harfu khitabin, ta'nya adalah huruf khitab. Wal mimu wal alifu 'alamatut tasniyati, mim dan alif adalah tanda musanna, tanda untuk menunjukkan jumlah dua. Ya, kamu berdua, ya. Di sini mu'annas perempuan, ya, pada khobarnya tadi. Qa'imatani khobarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i, khobar dari mubtada' dia marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi al alifu, tanda rafa'nya dengan alif, niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musanna, karena dia adalah musanna. Wan nunu 'iradun 'ani tanwini, dan nunnya adalah pengganti dari tanwin. Filis mil mufradi, pada isim mufrad. Antunna qa'imatun an dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahali raf'in, mubtada'un. Ini juga dibenarkan tanpa alif lam, ya, kemudian ditanwin, ya, mubtada'un. Dhamir munfasil mabni dengan sukun, fi mahali raf'in, pada tempat rafa', mubtada'un, mubtada'. Wa ta'u harfu khitabin, ta'nya adalah huruf khitab. Ya. An-nunu, kemudian nunnya pada antunna, nunnya alamatu jam'in niswati, tanda untuk jamak perempuan. Ya, niswah, ini jamak perempuan. Qa'imatun khabarun ini khabarul mubtada'i, khabar al-mubtada'i, ya, dengan alif lam, kemudian dia majrur dengan kasrah. Khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada', khabar dari mubtada' tersebut, dari antuna tadi. Marfu'un bil mubtada'i, marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirihi, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya itu. Hiya qa'imatun, hiya dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahali raf'in mubtada'un. Hiya adalah dhamir munfasil mabni dengan fathah, fi mahali raf'in, pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada'. Qa'imatun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i, qa'imatun adalah khabar dari mubtada', dia marfu' dengan sebab mubtada'. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirihi, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Hunna qa'imatun, hunna dhamirun munfasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahali raf'in mubtada'un. Hunna dhamir munfasil mabni dengan fathah, pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada'. Qa'imatun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i, khabar dari mubtada' itu, khabar dari mubtada' tersebut, dia marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirihi, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya itu. Ini beberapa contoh i'rab, kalimat yang tersusun dari mubtada' dan khabar, terkhusus di sini. Oh, tidak, ya, secara umum, ya, mubtada' dan khabar. Kemudian ada satu faedah di sini yang terakhir. Unzur, perhatikan. Ya, perhatikan dari contoh-contoh tadi, ya. Ad-dhamairu. Dhamir-dhamir ini yakni ana wa nahnu. Ana dan nahnu. Tu'rabu jami'an, di-i'rab semuanya. Jadi untuk dhamir ana dan nahnu, semuanya ini di-i'rab. Artinya ana itu dhamir munfasil, nahnu dhamir munfasil, seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi, ya. Ana dhamirun munfasilun, nahnu dhamirun munfasilun dan seterusnya. Ini. Jadi satu lafadz ini seluruhnya di i'rab. Ini. Kemudian wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna. Anta, anti, antuma, antum dan antunna. Al-i'rabu 'ala an wahdaha. I'rabnya itu hanya pada an saja. Wahdaha satu-satunya. Maksudnya yang di i'rab itu hanya pada an saja. Artinya yang merupakan dhamir, dhamir munfasil yang di i'rab itu hanya an saja. Taknya pada anta, anti, antuma, antum dan antuna, ta kemudian mim, nun, kemudian min alif itu tidak termasuk dhamir. Ya. Tadi sudah disebutkan dalam contoh-contohnya kan? Anta, an, dhamirun munfasilun, kemudian ta harfu khitab. Antum demikian, ta harfu khitab, mim alamatul jam'i dan seterusnya. Jadi yang di i'rab hanya an saja. Artinya yang berupa dhamir, yang merupakan dhamir itu hanya an saja. Yang selebihnya itu bukan dhamir. Ta itu huruf khitab, kemudian mim tanda jamak untuk mudzakkar, nun tanda jamak untuk muannas, kemudian mim alif tanda untuk musanna. Ini. Kemudian wahwa ila akhirih, ilal akhir. Jadi hamzah lam kha itu ilal akhir sampai akhir. Artinya apa? Huwa, hiya, huma, hum dan hunna. Tu'rabu jami'an, ini di i'rab semuanya. Seperti ana dan nahnu tadi. Artinya ya semuanya itu dhamir. Huwa dhamir munfasil, hiya dhamir munfasil, huma, hum, hunna seperti itu juga dhamir munfasil. Tidak hanya ha misalnya saja tidak seperti itu. Mim pada hum misalkan ha itu dhamir, mim tanda jamak tidak. Tapi seluruhnya huwa, hiya, huma, hum dan hunna seluruhnya ini di i'rab. Artinya seluruhnya adalah dhamir. Ini. Fataqulu sehingga kau katakan huwa dhamirun, hiya dhamirun. Huwa adalah dhamir, hiya adalah dhamir, huma dhamir, hum dhamir, hunna dhamir. Ini. Jadi yang dipisah dibedakan hanya pada an saja, pada dhamir untuk khitab saja. Itu yang i'rabnya dipisah. Jadi yang dhamir adalah an. An itu dhamir, kemudian ta huruf khitab. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan ya keseluruhan anta, anti, antuma itu dhamir. Antum, antuna. Di sana ada dua pendapat. Tapi yang diambil oleh Syekh yang ini yang dipisah, yang dibedakan. Wallahu a'lam. Ini. Ada yang ditanyakan tentang ini mubtada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan tentang mubtada selesai. Yang berikutnya tentang khabar. Anwa'ul khabari, macam-macam khabar. Ya. Macam-macam khabar. Qala al-musannifu, berkata penyusun matan al-Ajurumiyah yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, kelanjutan dari pernyataan beliau, ucapan beliau tentang mubtada, yakni tentang khabar. Wal khabaru qismani, khabar itu ada dua macam, ada dua bagian, yakni mufradun wa ghairu mufradin, mufrad dan ghairu mufrad. Khabar ada dua macam, yakni mufrad dan ghairu mufrad. Fal mufradu nahwu zaidun qaimun, yang mufrad, khabar yang mufrad misalnya zaidun qaimun. Jadi pada lafaz qaimun, ya, afwan. Pada lafaz qaimun inilah khabar yang mufrad. Seperti ini contohnya. Kemudian wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. yang ghairu mufrad, yang bukan mufrad, itu ada empat macam. Al-jaru wal-majururu, yakni jar wa majurur. Wal-dharfu dan dharaf. Wal-fi'lu ma'a-fa'ilihi, dan fi'il beserta fa'ilnya. Wal-mubtada'u ma'a-khobarihi, dan mubtada' beserta khobarnya. Jadi khobar yang berupa ghairu mufrad ada empat macam, yakni yang pertama jar wa majurur, yang kedua dharaf, yang ketiga fi'il beserta fa'ilnya, yang keempat mubtada' beserta khobarnya. Ya, jadi fi'il beserta fa'ilnya, tidak hanya fi'ilnya saja, tapi fi'il beserta fa'ilnya. Demikian pula yang keempat tadi, mubtada' beserta khobarnya. Jadi satu rangkaian ini ya, fi'il beserta fa'il, kemudian mubtada' beserta khobarnya. Artinya tidak hanya fi'il saja, tidak hanya mubtada' saja, tapi dia harus beserta fa'ilnya untuk fi'il, dan tadi mubtada' harus beserta khobarnya. Ini yang menjadi khobar, khobar yang ghairu mufrad. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, Zaidun fiddari. Fiddari, ini contoh untuk khobar yang berupa jar wa majrur. Wa Zaidun indaka. Indaka, ini contoh untuk khobar yang berupa dharaf. Inda, itu dharaf. Wa Zaidun qama abuhu. Qama abuhu, ini contoh untuk khobar yang berupa fi'il beserta fa'ilnya. Fi'ilnya qama, fa'ilnya abu. Jadi fi'il beserta fa'ilnya ini menjadi khobar dari Zaidun. Kemudian contoh yang berikutnya, wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu dhahibatun, ini khobar yang berupa mubtada' beserta khobarnya. Nah, keseluruhannya ini, jariyatuhu dhahibatun, ini menjadi khobar dari Zaidun. Ya, jariyatu itu mubtada', dhahibatun khobar. Ya. Dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh, qala al-mu'allifu, wal khabaru qismani mufradan wa ghairu mufradin. Khabar itu ada dua macam, yakni mufrad dan ghairu mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Dan yang dimaksud dengan mufrad di sini, pengertian mufrad pada khabar di sini adalah khabar yang bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat, wala syibha jumlatin, dan bukan pula berupa syibhu jumlah, yang menyerupai kalimat. Jadi pengertian mufrad pada khobar adalah khobar yang bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat, maupun khobar yang bukan berupa syibhu jumlah, yakni sesuatu yang menyerupai kalimat. Ya, syibhu itu yang menyerupai. Ya, ini. Wal muradu bighairil mufradi maka na jumlatan au syibha jumlatin. Kemudian yang dimaksud dengan ghairu mufrad adalah yang berupa jumlah, yang berupa kalimat, au syibha jumlatin, atau berupa syibhu jumlah. Ya, ini. Itu pengertian mufrad pada khobar. Ini. Jadi berbeda dengan pengertian mufrad pada isim yang terkait dengan jumlahnya, mufrad, musanna, jama', itu berbeda. Ya, jadi istilah sesuaikan dengan konteksnya. Di sini terkait dengan khobar, maka maknanya seperti ini. Mufrad adalah khobar yang bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Adapun ghairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau yang berupa syibhu jumlah. Wa ala hadha, ya, dan atas dasar ini, faqauluka, maka ucapanmu misalnya, ar-rajulani qa'imani, dua orang laki-laki itu berdiri. Naqulu, kita katakan, innal khabara mufradun, sungguhnya khabarnya itu mufrad. Mana khabarnya? Qa'imani. Ini khabar yang mufrad. Walaupun kalau tadi dilihat dari sisi ini bentuk isim, ini isim yang musanna, menunjukkan jumlahnya dua. Qa'imani, ini musanna, jumlahnya dua. Tetapi kalau dikaitkan dengan jenis khabar, lafadz ini adalah ini khabar yang mufrad. Ya, jadi bukan dikatakan ini khabar musanna, tidak ada. Tapi ini khabar mufrad. Ya, apa makna khabar mufrad tadi? Ini bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Contoh yang berikutnya, al-muslimuna qa'imuna. Al-khabaru mufradun. Khabar ini adalah mufrad. Mana khabarnya? Qa'imuna. Khabar ini mufrad. Walaupun lafadznya tadi bermakna jamak. Ini bentuk jamak, tetapi terkait dengan khabar, dia adalah khabar yang mufrad. Kenapa? Li'annahu laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Karena dia bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Bukan kalimat dan bukan sesuatu yang menyerupai kalimat. Ini pengertian mufrad pada khabar. Ini. Amma idza kana jumlatan aw syibha jumlatin, adapun jika khabar itu berupa jumlah, berupa kalimat, aw syibha jumlatin atau berupa syibhu jumlah, yakni sesuatu yang menyerupai kalimat, fa innahum yusammunahu ghairu mufradin, maka sungguh mereka ahli bahasa itu menamakannya dengan ghairu mufrad. Ya, jadi mufrad dan ghairu mufrad ini. Yaqulu, dia mengatakan, beliau yaitu Ibnu Ajurum tadi dalam ucapan beliau tentang khabar tadi, beliau menyatakan fal mufradu nahwu zaidun qaimun. Yang mufrad itu misalnya zaidun qaimun. Ini. Yang ditunjukkan hanya contoh ini saja ya oleh musannif atau muallif Ibnu Ajurum. Khabar mufrad zaidun qaimun. Walam yu'arrifhu al muallifu. Dan muallif Ibnu Ajurum tidak menjelaskannya. Iktifaan bil mithali. Beliau mencukupkan dengan contoh itu saja. Ya. Walau annahu qala, dan kalaulah seandainya beliau itu mengatakan zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna, ya, artinya menambahkan atau melengkapi contoh dengan ini, lakana ahsana, maka itu akan lebih bagus, lebih baik, ya, untuk menjelaskan tadi makna mufrad itu apa, ya, bukan sekedar jumlahnya, bukan terkait dengan jumlahnya, tapi tadi itu bukan suatu kalimat dan bukan syibhu jumlah ini. Sehingga kalau contohnya seandainya dilengkapi dengan ini, maka akan lebih baik. Li'annal mufrada huna yashmulul mufrada fi babil i'rabi wal musanna wal jam'a. Karena pengertian mufrad di sini ya, mencakup mufrad pada bab i'rab dan juga pada bab musanna dan jama'. Jadi supaya jelas makna mufrad ini terkait dengan khabar, yakni khabar yang bukan berupa kalimat dan bukan syibhu jumlah. Sehingga tadi kalau contohnya lebih atau ditambahi dilengkapi dengan az-zaidani qa'imani az-zaiduna qa'imuna akan lebih jelas. Tidak rancu ya, dengan pengertian mufrad pada musanna dan pada jamak. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya penjelasan beliau, wa ghairul mufradi arba'atu asya'a, yang bukan mufrad, ghairu mufrad itu ada 4 macam. Al jaru wal majruru, yakni jar wa majrur, wa dzarf adzarfu dzaraf, al fi'lu ma'a fa'ili ma'al fa'ili, fi'il beserta fa'alnya, al mubtada'u ma'a khabarihi, kemudian mubtada' beserta khabarnya. Ini. Ada 4 macam ini. Fal jaru wal majruru wa dzarfu syibhu jumlatin. Maka jar wa majrur, ya, jar wa majrur dan dzaraf tadi ada 4 macam ya. 2 di antaranya yakni jar wa majrur dan dzaraf itu adalah syibhu jumlah. Ini yang dimaksud dengan syibhu jumlah, yakni jar wa majrur dan dzaraf. Jadi dia menyerupai kalimat. Ini. Kemudian wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi jumlatun. Fi'il beserta fa'ilnya dan mubtada beserta khabarnya itu adalah jumlah, itu adalah kalimat. Ya, fi'il beserta fa'ilnya berarti dia apa? Jumlah fi'liyah. Kemudian mubtada beserta khabarnya berarti adalah jumlah ismiyah. Ini termasuk jumlah, termasuk kalimat. Jadi dari 4 itu, 2 itu syibhu jumlah, kemudian 2 itu jumlah. Syibhul jumlati, yang syibhul jumlah, mithlu, contoh, zaidun fiddari, zaidun mubtada'un, fiddari khobarun, ghairu mufradin. Fiddari ini khobar, ghairu mufrad. Kenapa? Li'annahu jarun wa majururun, karena dia adalah jar wa majurur. Zaidun fil masjidi, ghairu mufradin, khobar di sini ghairu mufrad. fil masjidi. Ini jar wa majrur, ghairu mufrad, syibhu jumlah. Zaidun alal ba'iri, Zaid di atas onta, itu. Alal ba'iri, ghairu mufrad, ini ghairu mufrad. Dia syibhu jumlah, yakni jar wa majrur. Ini. Contoh yang berikutnya. Zaidun indaka, inda dzarfun, inda itu dzarf. Terkait dengan tempat di sini, dzarf makan. Wa huwa al khabaru, dan dia adalah khabarnya. Wa huwa ghairu mufradin, dan dia ghairu mufrad. Karena dzarf, maka dia ghairu mufrad, yaitu syibhu jumlah tadi. Zaidun fawqa shathi, Zaid ada di atas satah. Satah itu atap. Kalau di Arab atap rumah itu rata-rata datar ya, yaitu di atas atapnya itu satah. Berbeda di sini, kalau di sini atap kan meruncing ya. Genteng itu meruncing ya. Apa? Kalau di Arab keumumannya ya itu datar. Ya, sesuai kondisinya ya. Itu satah. Zaid ada di atas satah, di atas atap rumah yang datar itu. Ya, as-satah fauqa afwan, fauqa ghairu mufradin, itu ghairu mufrad karena dia dzaraf. Ya. Zaidun amamal baiti, Zaid ada di depan rumah. Amama ghairu mufrad, amama sebagai khobar ini ghairu mufrad karena dia dzaraf, syibhu jumlah. Zaidun khalfal jidari, Zaid ada di belakang tembok. Ghairu mufradin li'annahu dzarfun, ini ghairu mufrad karena dia itu dzaraf. Ini ya beberapa contoh ditunjukkan oleh Syekh. Idzan kullama ra'aital khabara jaran wa majruran, jadi setiap kali engkau melihat khobar itu berupa jar wa majrur, fahuwa ghairu mufradin, maka dia itu ghairu mufrad, khobar yang ghairu mufrad. Wa kullama ra'aitahu dzarfan fahuwa ghairu mufradin, dan setiap kali engkau melihat khobar itu dzaraf, khobar itu berupa dzaraf, maka dia ghairu mufrad. Ini. Kemudian ini yang syibhu jumlah, jar wa majrur dan dzaraf. Ya, yang termasuk tadi ghairu mufrad. Yang berikutnya, Zaidun qama abuhu, hadha ghairu mufradin aidan, ini juga ghairu mufrad. Li'annahu fi'lun ma'a fa'ilihi, karena dia itu adalah fi'il beserta fa'ilnya. Ya, fi'ilnya qama, fa'ilnya abu. Ini satu kalimat, suatu jumlah, jumlah fi'liyah. Ya. Dan tadi, dia kalau berupa jumlah fi'liyah atau jumlah, maka dia termasuk yang ghairu mufrad. Ini semua menjadi khobar. Qama abuhu, semuanya ini menjadi khobar dari Zaidun. Kadzalika, demikian pula, idza ra'aitahu fi'lan wa na'iba fa'ilin, jika engkau melihat khobar itu berupa fi'il beserta na'ibu fa'il. Jadi tidak hanya fi'il dan fa'il, tapi yang termasuk di sini na'ibu fa'il juga dianggap. Ya, karena sama hukumnya. Ya, fi'il dan na'ibu fa'il. Fahuwa ghairu mufradin, ini juga ghairu mufrad. Baik. Taqulu, engkau katakan misalnya, Zaidun ukila ta'amuhu, Zaid makanannya dimakan. Ya, ukila ta'amuhu, makanan dia dimakan. Ukila ta'amuhu, ini khobar. Hadha ghairu mufradin, ini ghairu mufrad. Khobar ini yaitu ghairu mufrad. Ini ya, ukila ta'amuhu. Li'annahu fi'lun wa na'ibu fa'ilin, karena dia itu berupa fi'il dan na'ibu fa'il. Ukila itu fi'il, to'amu na'ibu fa'il. Ini termasuk cakupan dari makna fi'il dan fa'ilnya tadi. Artinya termasuk jumlah fi'liyah. Ini. Aidon juga yang termasuk ghairu mufrad. Contoh, ini jenis yang keempat ya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid, ya. Budak perempuannya pergi. Jariyatuhu mubtada'un. Jariyatuhu ini mubtada', zahibatun khobar. Jariyatuhu zahibatun, ini satu kalimat mubtada' dan khobar. Fa'idha kanal khobaru mubtada'an wa khobaran, maka jika khobar itu berupa mubtada' dan khobar, fahuwa ghairu mufradin, maka dia ghairu mufrad. Jadi khobarnya berupa mubtada' dan khobar. Ini Zaidun mubtada yang pertama. Kemudian jariyatuhu, jariyatu ini mubtada kedua. Zahibatun khobar, khobar dari mubtada yang kedua. yakni jariyatu. Jadi dhahibatun ini khobar dari jariyatu. Ya, khobar dari mubtada yang kedua. Kemudian mubtada yang kedua beserta khobarnya keseluruhannya jariyatuhu dhahibatun ini, mubtada beserta khobarnya ini semuanya menjadi khobar dari mubtada yang pertama, yakni Zaidun. Jadi seperti itu. Bisa difahami ya? Gitu. Jadi nanti ada mubtada pertama, kemudian di situ khobarnya berupa mubtada yang kedua beserta khobarnya. Ini seperti ini. Ini ya. Oh ya. Ini kalimatnya di sini ya, misalnya ini. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Baik. Ini mubtada pertama, kemudian jariyatuh dari mubtada yang kedua, dhahibatun khobar dari mubtada yang kedua. Nah, keseluruhan ini menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Ini. Jadi khobar berupa jumlah ismiyah. Khobar berupa mubtada dan khobar. Dan ini termasuk yang ghairu mufrad. Baik. Kita tambah sedikit ini. Lakin akan tetapi isami ulama nahwi, para ulama nahwu, para ahli nahwu menyebutnya, menamakan, memberi nama al jar wal majrur wa dzarfa syibha jumlatin. Jar wa majrur dan dzaraf itu diberi nama dengan syibhu jumlah. Wa yusammuna al fi'la wal fa'ila wal mubtada wal khabara jumlatan. Kemudian mereka, para ulama nahwu tadi, memberi nama pada fi'il beserta fa'alnya dan pada mubtada beserta khobarnya dengan nama jumlah atau kalimat. Ini. Jadi ghairu mufrad kalau dirinci atau kalau diurutkan ada dua. Apa? Syibhu jumlah dan jumlah. Syibhu jumlah ada dua, jar wa majrur dan dzaraf. Kemudian jumlah ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ini kalau dibuat bagan supaya lebih jelas seperti itu. Ya. Jadi khobar yang berupa ghairu mufrad, ya, kalau diurutkan ya supaya lebih jelas tadi, khobar yang berupa ghairu mufrad ada dua, yakni yang pertama syibhu jumlah, kemudian yang kedua adalah jumlah. Kemudian yang syibhu jumlah ada dua, yakni yang pertama jar wa majrur, yang kedua adalah dzaraf. Yang jumlah tadi, khobar yang berupa jumlah, itu juga ada dua, yakni jumlah fi'liyah, yakni fi'il beserta fa'alnya atau naibu fa'il, dan jumlah ismiyah, yakni mubtada dan khobar. Jadi supaya tidak apa membingungkan ataupun tumpang tindih, tidak ya. Jadi urutannya seperti ini. Beberapa contoh, Zaidun khabtuhu hasanun. Zaid tulisannya bagus. Ainal khabaru, di mana khabarnya? Khabtu dhamah ya. Khabtuhu hasanun, ini khabarnya. Keseluruhannya ya. Khabtuhu hasanun, ini khabar. Mufradun au ghairu mufradin, mufrad ataukah ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Dia yang ghairu mufrad. Oh, ini kalau dirinci lagi di sini khobar. Ini mufrad di sini ya. Al mufrad. Khobar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Ya, kalau mufrad tadi sudah tidak ada perincian. Ya, yang jelas selain dari ini. Yang ghairu mufrad yang dirinci. Itu ya. Zaidun baituhu wasi'un, Zaid rumahnya luas. Ghairu mufradin, ini ghairu mufrad. Karena berupa apa? Jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Baituhu mubtada, wasi'un khobar. Zaidun suriqa mata'uhu, Zaid harta bendanya dicuri. Ini ghairu mufradin, ghairu mufrad. Yeah. Kenapa? Li'annahu mukawwanun min fi'lin wa na'ibi fa'ilin. Karena dia tersusun dari fi'il dan naibu fa'il. Suriqa itu fi'il, mata'u naibu fa'il. Ini termasuk yang tadi jumlah fi'liyah atau fi'il peserta fa'ilnya. Jadi dia yang ghairu mufrad, yang berupa jumlah. Ada yang ditanyakan dari ini? Untuk yang berikutnya, ini i'rab dari contoh-contoh yang ditunjuk oleh mu'alif, dijelaskan oleh Syekh tentang contoh-contoh tersebut. Ya, ya tidak sekedar i'rabnya, tapi ada beberapa catatan tambahan yang penting juga yang perlu kita ketahui. Tapi insya Allah mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya, karena waktu. Wa'alaikumsalam. Untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.